Mitra Bisnis mengacu kepada hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia LSI yang menyebutkan sekitar 56% orang tua di Indonesia tidak ingin anaknya menjadi anggota DPR. Walau gaji seorang anggota DPR mencapai 50 juta rupiah per bulan, mayoritas orang tua Indonesia tidak mendukung anaknya menjadi anggota legislatif. Alasannya, banyak anggota DPR yang terlibat korupsi, kasus amoral dan indisipliner. Untuk membicarakan mengenai hasil survei itu, segera kita berbincang dengan politisi nasional Surya Paloh. Pak Surya, apa komentar Anda mengenai hasil survei ini? Saya pikir ini merupakan sebuah fenomena baru. Bagaimanapun juga institusi, lembaga resmi, lembaga tinggi negara seperti DPR RI, itu kan merupakan sebuah lembaga yang cukup prestisius bagi suatu bangun negara dan sistem ketatanegaraan yang ada. Indonesia mengalami suatu kemajuan di dalam satu sistem penyelenggaraan negara dengan menganut sistem demokrasi. Suasana keterbukaan, kebebasan, itu telah dimiliki oleh kita sebagai satu bangsa. Tetapi hal yang paling menarik, sebuah fenomena baru ketika dilakukan survei terhadap masyarakat. Majoritas daripada responden menyatakan tidak menginginkan anaknya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini memberikan sebuah faktor surprising menurut saya. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu hal yang barangkali yang berjalan dari waktu ke waktu secara akumulatif. Bahwa masyarakat semakin memiliki jarak yang semakin jauh dengan lembaga-lembaga Dewan Perwakilan Rakyatnya sendiri. Nah, ini tidak terlepas daripada sikap dan perilaku para anggota Dewan. Sikap perilaku dengan berbagai macam kasus, dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang terlontarkan, demikian juga katakanlah aktivitas-aktivitas yang tidak bisa tidak semakin menambah kesenjangan. Bahwa masyarakat tidak merasa aspirasinya, semangatnya terwakilin oleh mereka-mereka yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi inilah barangkali puncaknya kepada status akumulatif yang menjadikan kenapa para orang tua sebaiknya bukan menjadi anggota DPR, karena di sana tidak ada lagi keteladanan, karena tidak ada di sana yang kita bisa harapkan mampu untuk memberikan suatu semangat yang memberikan keyakinan bahwasanya itu adalah jabatan-jabatan yang terhormat dan memiliki integritas diri yang kokoh dan kuat untuk ikut membanggakan keluarganya sendiri, apalagi masyarakat. Saya pikir ini. Apakah ada kemungkinan masyarakat kita khawatir perilaku anak mereka yang baik akan berubah menjadi negatif jika masuk ke jajaran anggota DPR? Bisa iya, bisa tidak. Itu tergantung pada dignity, integritas diri ya, bagi setiap individu. Tapi yang pasti bagaimanapun, kita tentu tidak mengharapkan, amat sangat menyayangkan ketika sebuah lembaga tinggi negara, lembaga yang begitu prestisius untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan aspirasi rakyatnya sendiri, yang berfungsi dengan posisinya yang begitu strategis, membuat undang-undang, merubah undang-undang, ya kan, mengatur apa saja jalannya, ya kan, kehidupan kita berbangsa dan bernegara, mendapatkan sebuah sentimen yang negatif dari masyarakat. Ini tidak mengenakan bagi kita semuanya. Kita sebagai bangsa, kita merasa tentu sedih. Ya. Demikian Surya Paloh, saya Gery Sadewa.